Konsultasi Syariah. Tidak ada ganti rugi untuk barang yang sudah diperbaiki. Pertanyaan, jika si A menjual motor ke si B, setelah sampai rumah si B, motor itu bermasalah, misal bagian lampunya atau dinamo starternya sedikit rusak, sehingga dipastikan cacat itu dari si A. Setelah si B memperbaikinya, bisa nyala dengan baik, tetapi si B tetap minta ganti rugi. Apakah si A harus tetap memberikannya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam kajian mengenai fikih jual-beli, jika objek transaksi ada cacat, maka pembeli memiliki hak khiyar aib, yaitu hak antara membatalkan atau melanjutkan akad yang disebabkan adanya cacat pada barang. Khiyar aib murni hak pembeli. Karena itu, dia punya hak tetap melanjutkan transaksi dengan meminta ganti rugi, atau al-arsh. Ukuran al-arsh adalah selisih antara harga barang normal dengan harga barang setelah ada cacat. Misalnya, HP merek X harga normal 3 juta, karena jack headset error, maka menjadi 2,8 juta. Selisih 200 ribu disebut al-arsh. Istilah lain selain al-arsh adalah badal juz'i, yaitu pengganti bagian tertentu atau spare part. Di antara kaidah fikih jual-beli, badal juz'i diberikan jika bentuk kekurangan masih ada. Kaidahnya menyatakan, pengganti bagian yang rusak tidak wajib tanpa ada bentuk kerusakan. Dalam arti, jika bentuk kerusakannya sudah hilang karena diperbaiki, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan arsh atau spare part pengganti. Ketika menjelaskan kaidah ini, Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menjelaskan, jika seseorang membeli barang, lalu ada cacatnya, dan penjual siap memberikan ganti rugi karena cacat, kemudian cacat itu hilang, maka wajib bagi pembeli untuk mengembalikan ganti rugi yang telah dia ambil dari penjual, karena bagian kekurangan telah hilang, yang ini merupakan sebab adanya al-arsh. Karena itu, jika bagian cacat sudah diperbaiki dan kembali normal, maka penjual tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi seperti yang diminta konsumen. Demikian, Allahu a'lam.